Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesai membaca hadis yang ke-27 dari Bahjah Qulubil Abrar, dan kita sudah membaca penjelasannya dari Asy-Syaikh Imam As-Sa'di rahimahullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini masuk pada hadis yang ke-28. Qala rahimahullah al-hadithu thamin wal-ashrun, hadis yang ke-28. Qala rahimahullah ta'ala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun walan yushad ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bilghudwati warrawhati wa shay'in minad duljati. Muttafaqun alaihi wa fi lafdhin wal qasda al qasda tablughu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama mudah. Walan yushaddadina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah ada seseorang yang dia memaksakan dalam beragama, menyusah-nyusahkan dalam agama ini, illa ghalabahu, kecuali dia sendiri yang akan takluk, atau agama yang dia berat-beratkan itulah yang akan menaklukkan dia. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Berikutnya kata Rasul, fasaddidu, maka mendekatlah kepada kebenaran. Wa qaribu wa abshiru, terus mendekat dan berilah kabar gembira. Jangan membuat orang lari. Wasta'inu bil ghudwati warauhati, dan manfaatkanlah oleh kalian di waktu paginya dan di waktu malamnya, pertengahan malam. Wasyai'in minad duljah, dan satu waktu dari pertengahan malam. Warauhah, waktu sore. Nah, manfaatkan waktu pagi, waktu sore, dan waktu pertengahan malamnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, wal qasda wal qas wal qasda al qasda tablughu. Tengah-tengahlah dalam berbuat dan terus seperti itu, niscaya kalian akan sampai kepada yang dituju. Al qasda al qasda. Ya. Bersederhana dan terus seperti itu. Ya. Bersederhana dalam beragama. Tablughu, niscaya kalian sampai tujuan. Baik. Penjelasan dari beliau, qala rahimahullah, ma awwama hadzal hadis, sungguh sangat agung sekali hadis ini. Hadis ini sangatlah agung bagi kita. Wa ajmahu lil khairi wal wasayan nafi'ah, dan ternyata juga hadis ini mengumpulkan kebaikan plus adanya wasiat yang sangat bermanfaat. Wal usulul jami'ah, dan prinsip dalam beragama yang sangat gamblang, yang sangat menyeluruh, sangat penting tentunya prinsip agama ini yang disebutkan dalam hadis. Faqad assasa fi awwalihi hadzal asl al kabira, sungguh beliau telah menyebutkan di awal hadis ini, yaitu prinsip yang sangat besar. Faqala, apa prinsipnya? Rasul bersabda, inna dina yusrun, agama ini mudah. Agama Islam itu mudah. Apa maksudnya? Taib qala rahimahullah, beliau menjelaskan, ay muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'alihi wa turukihi. Maksudnya yaitu agama Islam ini Allah mudahkan, Allah gampangkan baik itu dari sisi akidahnya, keyakinan, akhlaknya seperti itu juga, amalan-amalannya seperti itu juga, atau amalan yang harus dilakukan dan juga sesuatu yang harus ditinggalkan. Mudah, Allah mudahkan agama ini. Fa inna aqaidahu allati tarji'u ila al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi hiyal aqaidus sahihatu allati tatma'innu lahal qulub. Sesungguhnya akidah yang dimaksud yaitu akidah yang mengacu kepada iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan perkara-perkara di hari akhir, termasuk beriman kepada takdir baik dan jeleknya. Dan inilah akidah yang sahih, akidah yang lurus, allati tatma'innu lahal qulub, yang akan membuat hati tentram. Yang akan membuat hati apa? Tentram, seimbang. Ya, karena agamanya mudah dan seimbang. Beriman kepada malaikat, ya, juga beriman kepada penciptanya. Nah, beriman kepada takdir-takdirnya. Baik, ini semuanya membuat hati seorang muslim, ya, menjadi tenang, ya, nyaman, tidak galau. Taib. Agama ini enggak bingung, enggak. Kalau mengimani seluruhnya. Ya. Dari rukun iman yang sudah disebutkan. Kalau mengingkari salah satunya, ya, maka tidak akan membuat apa? Nyaman dalam hatinya. Dan ini sudah banyak terjadi dari orang-orang sebelum kita. Ya. Apakah qadariyahnya, asy'ariyahnya, mu'tazilahnya, ya, banyak ulama yang taubat dari keyakinan asy'ariyahnya, dari mu'tazilahnya. Kenapa? Karena ternyata mengingkari salah satu ini, tidak tenang hidupnya. Nah, wa tuwassilu muqtadiha ajalla ghayah ajalla ghayatin wa afdala matlubin wa akhlaqihi wa a'malihi akmalu akhlaq wa aslahul a'mal. Dan akidah yang lurus ini akan bisa ditempuh, akan bisa dicapai oleh siapapun dengan sesempurna-sempurnanya, siapapun orangnya. Ya, akidah yang sahih, orang bodoh pun akan bisa sempurna akidahnya, saking mudahnya agama Islam ini. Ya, sampai badui pun bisa ngerti. Ya, mudah. Maka kalau kita belajar tauhid kok pusing, ya, bingung, ya, minta pertolongan kepada Allah, karena agama Islam ini dari akidah dan yang lainnya itu mudah. Kalau Allah belum memberikan kemudahan kepada kita, tentunya Allah belum memberikan apa? Hidayah taufik kepada kita untuk bisa memahami akidah yang benar. Kok susah ya? Kok saya gak ngerti ya? Sadari dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, karena dasarnya mudah ya. Dan bisa dicapai ya oleh orang-orang yang biasa-biasa ya. Sesempurna-sempurnanya dia bisa mendapatkannya. Nah, begitupun dalam sisi akhlak dan juga amalan-amalan seseorang dalam agama ini. Akmalul akhlak wa aslahul a'mal. Dia akan bisa melakukan sebagus-bagusnya akhlak dan ya, sebagus-bagusnya amalan. Siapapun orangnya ya, orang yang bodoh ataupun orang yang pinter kalau ngafalin, nah gitu. Ya, wah anak nggak bisa satu hadis aja susah, satu surat aja susah, ya. Nggak bisa beramal soleh banyak, enggak, ya. Semua orang itu bisa melakukan amalan soleh sebaik-baiknya, ya, melakukan akhlak yang semulia-mulianya, bisa. Kalau dia mengilmui, ya. Nah. Bukan ukurannya bisa menghafal atau tidak, bukan itu. Biha salahud dini wa dunya wal akhirah. Dengan itu semuanya ya, akidah dan yang lainnya ya, yang dia perbuat sebaik-baik apapun amalannya dia perbuat ya, akan membuat agama dia itu bagus, dunianya juga bagus, dan urusan akhiratnya pun dia bagus. Nah, wa bi fawatiha yafutus shalah kullahu. Kalau ada orang yang mau menjalaninya ya, maka dia bisa menjalani kebaikan-kebaikan seluruh dalam agama ini. Nah, kalau secara rukun iman seperti ini, kalau dia sudah berusaha, dan itu akan bisa. Begitupun rukun Islamnya, kalau dia berusaha pasti akan bisa. Ya. Nah, walaupun dia tidak bisa melakukannya, dan Allah akan mencatat dia sebagai ya, orang yang telah melakukannya. Ya, begitulah agama ini, mudah. Nah, kalau orang sudah menjalaninya, sudah berusaha menjalaninya, ya Allah takdirkan dia mati, meninggal, dicabut nyawa. Allah telah catat pahalanya. Nah, jadi, nah dengan menjalaninya, ya, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu seluruhnya. Ya, jalani. Ya, kalau ingin kebaikan ya jalani. Wahiyakulluha muyassaratun musahhalatun. Yang semua tadi yang sudah disebutkan itu Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha la tashuku 'alaih. Semua orang yang sudah tahu agama ini, ketika melihat agama Islam seperti ini dan seperti itu, yara nafsahu qadiran 'alaiha. Dia pasti akan menilai dirinya bisa melakukan semuanya itu. Ya. Salat rawatib. Ada syariat salat apa? Rawatib. Coba nilai diri kita sendiri. Salat rawatib sebelum salat dan setelah salat ada ya. Yang sunnah muakkadahnya sebagiannya sebelum sholat, sebagiannya setelah sholat. Ya. Saya bisa kok melakukannya itu, tinggal maunya saja, kan itu. Apapun syariatnya, maka kata Syekh di sini setiap orang kalau menilai dirinya ya, untuk melakukan sebuah ibadah, sebuah amalan kebaikan, itu pasti akan menilai bahwa dirinya bisa melakukannya. Nah, wala tukallifu, dan tidak akan menilai dirinya enggak mampu melakukannya. Nah, dia menilai dirinya bisa melakukannya. Ya. Maka tinggal berusaha, gitu. Agama ini mudah. Nah, apapun bentuknya, apakah akidahnya tadi sudah disebutkan, ya, akhlaknya, perbuatannya, atau meninggalkannya, semua orang ketika menilai dirinya menghadapi itu semuanya, dia akan menilai bahwa dirinya bisa. Nah, coba antum bayangkan ya, oh iya, kewajiban ini, kewajiban itu. Ya, ada sunnah ini, ada sunnah itu. Ya, cuma segitu aja. Saya bisa lah. Nah. Baik. Aqaiduhu sahihatun basitatun. Dari sisi akidahnya, akidah yang lurus, dan akidahnya pun terperinci. Ya, terperinci. Taqbaluhal aqlus salimah. Taqbaluha al-uqulus salimah. Bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini bisa diterima oleh akal sehat. Enggak membuat bingung kok. Ya. Enggak membuat bingung. Yang membuat bingung itu ya, ketika di ya, tafsirkan dengan apa yang tidak ditafsirkan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh atba'ut tabi'in. Apakah itu ditahrif, ditaktil, dirubah maknanya ya, atau ditambahin kalimat. Nah, itu yang buat bingung. Mudah ya, difahami. Wal fitrah al mustaqimah, dan akan diterima akidah-akidah al-sunnah wal-jamaah, akidah agama ini ya, akan bisa diterima oleh orang yang memiliki fitrah yang masih lurus. Nah, beda kalau fitrahnya itu sudah terkontaminasi. Ya. Sudah dicekoki ini, dicekoki itu. Ya. Pokoknya kayak gini, pokoknya kayak gitu. Nah, sudah dicekoki taklid. Wah, pokoknya guru saya seperti ini. Ya. Yang benar itu guru saya. Nah, ini fitrahnya sudah tidak selamat, fitrahnya sudah tidak lurus. Kalau fitrahnya masih lurus, ya, mencerna akidah Islam itu mudah. Nah, wa faraiduhu ashalu syai'in. Kewajiban-kewajibannya pun dalam syariat ini kewajiban yang sangatlah mudah daripada kewajiban agama-agama yang lain. Nah, mudah ya. Dalam syariat Islam disyariatkan untuk berkeluarga semuanya, laki-laki atau perempuan, enggak ada pengecualian. Iya. Dalam agama lain berat. Kalau mau jadi ini, kamu enggak boleh punya istri, kamu enggak boleh punya suami. Ah. Berat. Ya. Kalau kamu mau jadi ini, kamu enggak boleh kayak gitu. Berat. Nah. Dalam agama Islam kewajiban-kewajibannya ya sangat mudah. Taib. Kita lihat ya apa yang disebut oleh Syekh di dalam penjelasan kitab ini. Qala rahimahullah amma shalawatul khams. Kita ambil contoh ya dalam salat lima waktulah kata beliau. Fa innaha tatakarrara kulla yaumin wa lailatin khamsu marratin fi awqatin munasibatin laha. Sesungguhnya dalam sehari semalam itu terus berulang hanya lima kali saja, lima waktu, dan itu pun waktu yang sesuai. Subuh dua rakaat ya, maghrib tiga, sisanya empat. Nah, itu sesuai sekali waktu-waktunya. Nah, tidak memberatkan. Nah, waktunya sore, maghrib tiga, waktunya pagi-pagi sekali, subuh dua, itu cocok sekali ya. Yang memberat-beratkan itu akan susah melakukannya. Wa tammama al-latiful khabiru suhulataha bi ijabi al-jama'ati wal ijtima' laha. Fa innal ijtima'a fil ibadati min munshitati wal musahhalati laha. Itu pun Allah masih menyempurnakan. Allah yang maha lembut, Allah yang maha mengetahui kondisi hambanya, itu pun Allah masih menyempurnakan ya kemudahan dalam sholat tersebut. Apa? Allah mewajibkan sholat jamaah ya, bareng-bareng melakukannya. Iya kan? Coba kalau sholat jamaah itu diwajibkan masing-masing, berat. Adzan, setelah adzan sholat. Kalau diwajibkan sendiri-sendiri, coba ya, batur sholat sorangan, ada rese ya. Nah, males kalau sendiri. Makanya kata saya di sini fa innal ijtima, karena melakukan ibadah bareng-bareng di situ ya, dalam sebuah ibadat ini termasuk perkara yang akan membuat semangat untuk melakukannya, mempermudah, meringankan untuk dilakukan. Ya enggak? Ya. Aduh capek, mau jadi makmum tinggal diem aja, duduk udah, ikuti imam, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah ya. Capek pun bisa. Nah. Dan itu membuat ringan, iya enggak? Nah. Tidak berat. Baik. Warattaba 'alaiha min khairid dini wa salahil iman. Wa thawabillahil 'ajil wal 'ajil. Wa thawabil 'ajilu wal 'ajilu. Ma yujibu lil mu'min an yastahliha. Nah. Ditambah lagi dalam salat tersebut ada kebaikan dunia dan memperbaiki keimanan. Ya. Kebaikan agama dan kebaikan keimanan. Ditambah lagi ada pahala dari Allah. Ya, baik pahala yang disegerakan atau pahala yang Allah simpan untuk nanti di akhirat. Dan itu semuanya adalah perkara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim mukmin untuk berhias dengan kebaikan-kebaikan tadi, kebaikan agama, ya, kebaikan iman, nah, kebaikan pahala yang disegerakan atau pahala yang Allah tunda di akhirat nanti. Nah, seorang mukmin itu memang harus berhias dengan itu semuanya. Wa yahmadullahu ala fardihi laha 'alal ibad. Ketika dilakukan oleh hamba, ternyata Allah pun memuji. Ketika seorang hamba bisa melakukannya. Idlagunya lahum anha. Walaupun sebenarnya hamba tuh gak butuh hal tersebut. Ya. Sebenarnya hamba ini gak butuh pujian Allah. Nah, kita yang butuh pahala dari Allah. Ya. Sudah Allah memberi pahala, sudah Allah mempermudah untuk melakukannya, ternyata Allah pun memuji orang yang melakukannya. Itu bahwa Allah menunjukkan dialah Al-Latif Al-Khabir. Allah yang maha lemah lembut, Allah yang maha mengetahui kondisi hambanya. Nah, sudah ringan, Allah memujinya juga. Dalam ayat yang banyak, dalam hadis yang banyak. Ya. Allah puji orang-orang yang bisa melakukan kewajibannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau membawa contoh berikutnya. Wa ammaz zakatu. Berikutnya kita lihat dari syariat agama ini yang cukup mudah dan memang mudah sekali, ya, az-zakah. Contohnya syariat zakat. Fa innaha la tajibu ala faqirin laisa indahu nisabun zakawiyun. Zakat itu tidaklah diwajibkan bagi orang yang miskin, yang enggak punya nisab zakat. Enggak wajib. Nah, fulan apa? Oh, jualan ini, jualan itu. Ya, modalnya seberapa? Ya, cuma 500 ribu. Ya. Terus saja dia rutin seperti itu. Wajib zakat enggak dalam setahunnya? Tidak. Ya. Tidak sampai nisab. Nah, gitu. Wa innama tujibu 'alal aghniyai tatmiman li dinihim wa islamihim. Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang kaya. Itu pun untuk menyempurnakan agama mereka dan menyempurnakan Islam mereka. Karena dalam hadis yang sudah kita lewati, dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu apa? Burhanun. Ya. Sedekah itu bukti. Ya. Kok bisa jadi bukti? Ya iya. Nah, harta itu sangat dicintai. Siapa yang tidak mau harta? Harta banyak pun inginnya lebih banyak lagi. Siapa yang enggak suka dunia? Tapi ketika diwajibkan zakat, dia mau mengeluarkannya. Maka mengeluarkan, melepaskan sesuatu yang dicintai, yang disukai, itu sebagai bukti ada sesuatu yang lebih dicintai. Maka dijadikan apa? Burhan, sebagaimana Rasul alaihissalatu wassalam sebutkan, as-sadaqatu burhan, bukti. Buat yang kaya menyempurnakan kekayaannya dan menyempurnakan keimanannya, ya, agama dirinya sendiri. Nah, yang wajibkan itu. Berarti kalau yang miskin-miskin gak wajib sedekah, ya, tidak, yang wajibnya. Nah, zakat. Kalau zakat fitr, ya mungkin kan batasannya mudah. Ya, itu pun mudah sekali. Ya, dan ringan. Nah. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa tanmiyatun li amwalihim. Dan itu pun ternyata, ya, bisa menumbuhkan harta orang yang kaya tadi. Wa akhlaqihim, dan bisa menumbuhkan akhlak mereka. Nah, jiwa memberinya akan semakin besar. Ya, ketika zakat yang wajibnya sudah dia keluarkan. Zakat yang wajib sudah dikeluarkan, niscaya Allah akan tumbuhkan hartanya. Nah, dan akan tumbuh pula akhlaknya. Sedekah yang sunnah dia akan tunaikan. Wadafa'an li'afati anhum wa'an amwalihim. Ditambah zakat itu akan membersihkan kotoran-kotoran baik dari dirinya atau dari sisi hartanya. Karena dalam hak orang yang memiliki harta sudah mencapai nisab, ada sebagian harta yang bukan hak dia untuk digunakan, untuk dimakan, untuk dimiliki. Ada hak agama harus dia tunaikan, zakat namanya. Jadi membersihkan. Jadi yang dia gunakan, yang dia makan, yang dia berikan kepada keluarganya, semuanya bersih. Tidak ada hak orang lain yang diberikan kepada keluarganya atau dimakan oleh dirinya. Wa tathhiran lahum minasayyi'at. Begitupun zakat sebagai pensuci, ya, bagi orang yang melakukannya dari segala bentuk kesalahan. Wa muasatun limahawijihim. Dan bisa membersihkan dari perasaan bahwa harta yang dia miliki itu semuanya adalah milik dia pribadi. Dengan zakat sadar, ini segini untuk zakat, dihitung-hitung, oh segini. Dia sadar, ya, yang segini ini ya, muncul perasaan bahwa itu bukan milik saya, ya, ini milik kaum muslimin yang lain, yang miskinnya, yang fisabilillahnya, ya, yang terlilit hutangnya. Nah, diberi dari situ. Apakah diberikan kepada amil zakat atau kita salurkan sendiri? Wa qiyaman limasalihim al-kulliyah. Dan ternyata zakat itu, ya, bisa mengakibatkan kebaikan secara umum, baik pelakunya atau yang diberinya. Wa hiya ma'adzalika juz'un yasirun jiddan bin nisbati ila ma'atahumullahu minal mali warizqi. Walaupun wajib zakat dari yang dia miliki, ternyata itu hanya bagian yang sedikit saja yang wajib dikeluarkan kalau melihat seluruh harta yang dia miliki, rizki yang Allah berikan kepada dia. Nah, panen, ya, dapat 1 ton, ya, zakatnya kan cuma seberapa, ya. Kalau diairi oleh air hujan, nah, 10%, kalau diairi oleh tenaga 5%, sedikit, ya. Baik, dari, ya, sekian banyak, dari 100 cuma 10 kalau diairi oleh hujan, kan sedikit sekali. Di Indonesia rata-rata ya antara-antara itu. Kalau hujan alhamdulillah, kalau enggak nyiramin 7,5%, sedikit, sedikit, tidak banyak. Dari 10, ya, cuman 1 atau setengahnya, separoh dari 1. Nah, sedikit, sedikit, yang dikasihnya 9, dikeluarkannya 1. Ringan, sungguh ringan. Nah, agama ini mudah. Nah, baik, alhamdulillah. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan membacakan apa yang beliau contohkan dari ibadah-ibadah, yaitu ibadah puasa. Ya. Nah, alhamdulillah karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah sebentar lagi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.